Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, subhana man khalaqal insana wa sawarah, subhana man nazzamahu wa dabbarah, subhanallahil aliyil azim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Hikmah Pagi, di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali dalam acara dakwah agama Islam. Subhanallah, pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu istiqomah dalam ibadah dan muamalah. Mengapa tema ini perlu kita angkat di dalam acara dialog ini? Karena kita menyadari dan kita juga merasakan iman yazid wa yangkus, bahwa iman seseorang itu kadangkala bertambah namun acap kali juga berkurang. Bagaimana menjaga kadar keimanan, ketakwaan kita kepada Allah? Itulah yang akan dibahas oleh Al-Mukarram Dr. Andes Haji Ahmad Johari MSI. Mari kita temui. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz telah berkenan hadir di tengah kesibukan Ustaz, sering keliling daerah ya. Pemirsa, Al-Mukarram Ustaz Ahmad Johari, beliau bertugas sebagai Direktur Penais Penerangan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Pemirsa, acara ini terselenggara atas kerjasama antara Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Dan pada pagi hari ini kami secara khusus menghadirkan para penyuluh agama dari berbagai daerah dari 33 provinsi. Mereka adalah peserta pemilihan penyuluh agama teladan tingkat nasional yang alhamdulillah hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih telah berkenan hadir di acara yang banyak peminatnya terutama di daerah. Pemirsa, nanti kita juga akan dihibur di tengah dialog oleh seorang penyanyi, Aaron Surbakti, yang nanti dia akan membawakan dua buah lagu. Baiklah pemirsa, sebelum kita mulai perbincangan, mari kita simak dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran terkait dengan tema kita, yaitu surat Al-Ahqaf, dibacakan oleh Al-Mukarram Dr. Nes Haji Hanif Fahri MAMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بوالديه إحسان حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara Dakwah Agama Islam Hikmah Pagi TVRI. Bagi Anda yang baru bergabung, kami informasikan bahwa pada pagi hari ini kami sedang membahas satu tema yang menarik, yaitu istiqomah dalam ibadah dan muamalah, dengan pembicara kita, narasumber kita Al-Mukarram Dr. Nes Haji Ahmad Johari MSI. Beliau adalah Direktur Penais Penerangan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Baik, kita mulai dialog yang menarik ini tentang istiqomah. Ustaz, di bulan Ramadan, umat Islam berusaha untuk meningkatkan ibadah karena dilipat gandakan semua pahalanya. Bagaimana agar ini bisa terlestarikan di 11 bulan kemudian? Tentunya harus istiqomah. Bagaimana penjabarannya? Tafadhol, Ustaz. Oke, terima kasih. Seperti kita tahu dan kita maklumi bersama bahwa puasa itu bukan hanya untuk puasa. Shaum itu bukan hanya untuk shaum. Tapi ada maksudnya di sana. Kutiba alaikum usyamu kama kutiba ala ladhina min kubrikum la'allakum tetakun, agar kalian semua senantiasa menjadi orang-orang yang takwa. Tetakun ini kan fiilnya terus ya, tetakun. Nah, kemudian bulan Ramadan boleh lewat, tapi takwa tidak boleh berhenti dengan Ramadan. Kenapa? Diibaratkan pada bulan Ramadan kita melatih diri. Nah, kalau sudah latihan, tinggal pas kita mau bertanding di lapangan kok jadi loyo, ya selesai. Kalau begitu, buat apa kita latihan? Iya, betul. Ya kan? latihan sebulan penuh, begitu di lapangan benar-benar, loyo kita. Artinya subuhnya mulai kesiangan. Wah, ini cilaka. Mudah-mudahan kita tidak cilaka karena itu lah. Oleh karena harus berbahagia. Dalam hadis juga disebutkan, ittaqillah haitsu ma kunta. Wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takwalah kalian semua di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja engkau berada. Artinya takwa itu tidak hanya di bulan puasa. Makanya la'allakum tattaqun, supaya kalian semua jadi orang-orang takwa. Dan takwa itu di mana saja, kapan saja, sirran wa alaniyah. Pada waktu sepi, rame, sendirian, tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus berbahagia. Buah dari puasa kita yang melatih diri selama satu bulan penuh itu memang harus diaplikasikan dalam pelaksanaannya untuk terus dipelihara dengan secara konsisten dan konsekuen. Itu yang bahasa agamanya adalah istiqomah. Istiqomah. Ayatnya jelas. Orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, insya Allah mendapatkan surga jannatul na'im. Kebetulan saya bawa kitab kecil ini. Di sini disebutkan istiqamu ala adai faraidihi. Istiqomah menjalankan perintah-perintah yang difardukan. Bagada qala Qatadah wa qala Abdul Aliyah akhlisu lahuddin wal amal. Dan istiqomah itu ikhlaskan agama, dijalankan terus wal amal dan beramal. Baik itu ibadah mahdhahnya, juga ibadah ghair mahdhah. Jadi terus harus dipelihara, Pak. Kalau tidak istiqomah ya, selesai kita. Subhanallah. Oke. Baik, Seth, kita kedatangan para penyuluh teladan ya dari berbagai daerah yang alhamdulillah hadir pada pagi hari ini. Kita beri kesempatan kepada para penyuluh teladan tingkat nasional. Silakan Bapak Ibu sekalian ingin bergabung berdialog bersama narasumber kita. Silakan. Nama saya Muhammad Ansori, utusan dari Kalimantan Tengah. Menarik sekali paparan dari Ustadz tentang istiqomah di dalam ibadah dan muamalah, apalagi yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Jadi kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan itu segala kegiatan atau aktivitas ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah dengan ganjaran yang berlipat ganda. Tetapi ketika bulan Ramadan berakhir, itu kegiatan pun berakhir juga, atau malah tidak dilaksanakan. Yang jadi pertanyaan saya, apa kiat-kiat untuk senantiasa tetap beristiqomah? Yang kedua, apa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beristiqomah? Ya. Terima kasih Ustaz Ansori. Selanjutnya silakan, Ustaz Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya diberikan kesempatan pada pagi yang berbahagia ini. Nama Haji Sion Rohan dari Bengkulu. Ya. Kita sudah berbicara masalah istiqomah. Ini sangat menarik. Ya, bisa diartikan teguh pendirian. Ini istilah ini yang sangat populer. Akan tetapi jarang sekali kita temui ya di antara kita ini yang istiqomah. Banyak orang yang beriman, tapi lebih banyak yang tidak bisa mempertahankan keimanannya, artinya tidak istiqomah. Banyak orang yang mampu beribadah, tetapi juga lebih banyak yang tidak istiqomah dalam ibadahnya. Dan banyak juga orang yang mampu berakhlak, tapi juga banyak, lebih banyak yang tidak mampu untuk istiqomah dengan akhlaknya. Nah, kemungkinan sebenarnya pertanyaan ini sama dengan yang pertama tadi. Ya, ini kiat-kiat. Nah, mungkin ini saya tambahkan. Ya, kena sama ini. Kira-kira apa pengaruh ya, pengaruh kita tidak mampu untuk istiqomah ini ya, dalam hidup bermasyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Haji Sion Rohan dari Bengkulu. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Hajah Rahmania dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang ingin kami tanyakan, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun atas mereka itu para malaikat. Kapan malaikat itu turun menghibur, mengatakan bahwa mereka itu disediakan, yaitu adalah surga. Nah, kemudian lagi dalam kita istiqamah tadi, teguh pendirian. Kalau kita berbicara tentang ibadah dalam bulan Ramadan, kalau kita istiqamah sehabis Ramadan, tetap kita ibadah kita seperti yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan. Nah, di dalam perkataan Imam Nawawi, wa min alamatil qabuli ayarja'a khairan mimma kana wa la yu'awidul ma'asi. Tanda ibadah seorang itu diterima, dia itu lebih baik dari yang terdahulu dan tidak mengulangi maksiat. Nah, lalu yang ingin kami tanyakan, kalau kita melihat dari perkataan Imam Nawawi ini, tanda ibadah orang itu diterima, dia itu lebih baik daripada yang terdahulu, misalnya lebih baik daripada bulan Ramadan. Sekarang dia tidak bisa istiqamah sehabis Ramadan, apakah itu termasuk tanda-tanda ibadah orang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Betul-betul pilihan ya dari provinsi. Silakan selanjutnya setelah Ustazah Hajah Rahmaniyah. Terima kasih. Nama Hasbi dari Provinsi Sumatera Selatan. Memang kalau kita lihat di bulan suci Ramadan itu begitu banyak orang memetik dan mencari pahala. Kalau kita lihat di masjid misalnya, minggu pertama itu begitu banyak orang yang mendirikan sholat, terutama sholat terawih, sejak dari anak-anak, remaja, dewasa dan lain sebagainya. Bagaimana dengan remajanya, kita merangkul agar mereka itu bisa beristiqomah beribadah, terutama misalnya minggu pertama di bulan suci Ramadan ikut semua sepertinya remaja datang ke masjid dalam mendirikan sholat terawih. Nah, bagaimana kita sebagai mungkin penyampai pesan dakwah dan lain sebagainya bisa merangkul anak-anak muda ataupun remaja agar bisa beristiqomah dalam beribadah. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pada Ustaz dari empat dahulu. Oke. Terima kasih. Pertanyaan namanya juga penyeru teladan ya. Baru biasa ini. Apa kiat-kiat untuk istiqomah? Apa ganjarannya? Ya, tentu saja kita pertama kita sadari benar bahwa kita ini hidup ini untuk apa sih? Loh, apa hidup ini untuk begini saja? Ada saat dimana kita sudah ditunggu oleh detik-detik terakhir nyawa kita ini akan dicabut oleh malaikat Jibril. Dan setelah itu kita gharib dari dunia ini kembali ke alam akhirat. Ini yang mesti harus kita sadari benar bahwa dunia kita hidup di dunia ini hanya untuk sementara saja. Ya mungkin 65 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Saya sih pengen sampai 100 tahun. Saya mau, Pak. Ya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu enggak mau enggak apa-apa. Tapi dengan catatan set. Dengan catatan set sehat di dalam keadaan baik. Orang lain. Ya. Ya. Karena dalam rangka perjuangan. Ya. Jadi yang jelas harus kita sadari bahwa kita ini ada ujungnya hidup ini. Ya. Dan kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita menghadap dengan banyak berlumuran dosa di hadapan Allah, kayak apa malunya kita? Apalagi direktur penerangan agama Islam. Begitu kembali bawa dosa banyak, masya Allah. Itu harus kita bayangin. Satu. Kedua kalinya sering-sering juga kita ziarah kubur dalam rangka mengingat bahwa kita itu nanti akan begitu. Iya. Nah itu antara lain guys ya, tentu banyak juga yang lain-lain. Ini persoalan-persoalan Anda juga sebetulnya sudah tahu, tapi memang kita sedang mencari mana yang paling jitu. Itu kan persoalannya itu. Kalau bisa sih minta kepada Allah tuh mati sebentar, hidup lagi. Nah itu. Wah, subhanallah. Luar mati biasa. Sebentar di alam kubur kayak apa, kemudian di neraka kayak apa, hidup lagi. Nah, ini baru benar-benar tuh. Tobat benar-benar. Dan jangan istiqomah. Cuma yang begitu kan. Iya. Yeah. Takut juga ntar udah ini nggak balik, ya kan? Tinggal mempertanggungjawabkan. Ganjarannya apa? Ini sama dengan yang kedua. Ganjarannya tadi sudah disebutkan ya dalam Al-Quran. Nah ini saya baca ini, ada kita bisa baca ini. Innaladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, kemudian istiqomah ala adai faridatin. Tadi kewajiban-kewajiban semua ibadah, baik ibadah mahdhah atau ibadah yang ghairu mahdhah. Ini disebutkan di sana tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun kepada mereka malaikat. Ini jawaban yang kedua ya. Qala Mujahid wa Sidi wa Zaid bin Aslam wa ibnuhu, yani indal maut qailina alla takhafu wa la tahzanu. Waktu mati, Pak. Malaikat itu qailina alla takhafu wa la tahzanu. Nah, di sini disebutkan qailina alla takhafu wa la tahzanu. Qala Mujahid wa Akramah wa Ibn Aslam ay mimma tuqaddimuna alayhi min al-amin amril akhirah. Alla takhafu artinya jangan khawatir nanti di akhirat kamu, itu jangan khawatir. Itu itu jangan sedih. Alla takhafu min amril akhirah wa la tahzanunya ala ma khalaqtumuhu min amri dunya, dan jangan khawatir kamu meninggalkan anak cucu. Jangan khawatir kamu meninggalkan keluarga, meninggalkan harta. Jadi jangan khawatir pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, juga jangan sedih karena kamu meninggalkan harta benda min amri dunya min waladin wa ahlin wa malin au dainin fa inna nukhlifukum fihi, karena kami akan mengganti itu. Sudah jangan khawatir. Di akhirat kamu jangan takut, di dunia yang ditinggalkan juga kamu jangan khawatir. Ini kata malaikat indal maut pada waktu kita mati. Bentuknya bagaimana, apa malaikatnya itu ganteng, cantik dan seterusnya, enggak disebutkan di sini. Yang jelas malaikat datang, jangan takut nanti di akhirat, jangan khawatir dengan persoalan-persoalan yang ada di dunia melaksanakan kewajiban tadi. Iya, dan ada terusannya, wa absyiru bil jannati allati kuntum ta'adun, dan diberikan kabar gembira dengan surga yang sudah disediakan, fa yubashshirunahum bi dhahabi syarri. Itu diberikan kabar gembira dan kejelekan sudah pergi semua, itu wa husnul khair, dan akan memperoleh hasil kebajikan. Itu bagi orang yang istiqomah di jalan Allah. Istiqomah artinya konsekuen, konsisten, mudawama. Berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bahwa kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk beribadah. Alhamdulillah. Kita ini dapat pekerjaan yang luar biasa sebagai penyuluh. Iya. Kita ibadah melalui pekerjaan kita, dengan pekerjaan kita juga kita mendapatkan sesuatu di dunia. Insya Allah juga kita ikhlas dapat juga di akhirat. Istiqomah Anda jadi penyuluh. Subhanallah. Nanti penyuluh, kasih penyuluh, kasih duit ke penyuluhan, direktur penerangan agama Islam. Iya. Nah, begitu. Istiqomah di jalan Allah. Untung Anda semua sudah ditakdirkan menjadi orang-orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oke. Okay. May yazra yahsud. Siapa menanam akan mengetahui. Oh, ini saya kira sudah terjawab kali semua ya. Iya, nanti kita lanjutkan dan kita beri kesempatan lagi yang lain untuk mengajukan pertanyaan atau berbincang kembali. Pemirsa di mana saja Anda berada, tentu saja tadi sebuah uraian yang menarik dan perlu yang disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Das Haji Ahmad Johari MSI, beliau Direktur Penais Penerangan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Pemirsa, sebelum dilanjutkan, mari kita dengarkan dahulu dendang lagu yang dinyanyikan oleh seorang dara cantik, Eren Surbakti, seorang mahasiswi. Lagu yang pertama yang dipopulerkan oleh Opik yaitu Maha Melihat. Mari kita simak. Waktu berlalu, tangis tawari nafasku, hitam putih di hidupku, jalan di takdirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya. Kau yang maha melihat, kau yang maha melihat. Maaf padamu hati bertobat. Kau yang maha pengasih, kau yang maha penyayang, kau yang maha pelindung, padamu semua mutu. Yang dicintakan Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara DAI, Dakwah Agama Islam Hikmah Pagi TVRI. Bagi Anda yang baru bergabung, kami informasikan bahwa pada pagi hari ini kami sedang membahas tema istiqomah dalam ibadah dan muamalah. Tema ini perlu untuk menjaga kesinambungan kesadaran kita dalam ibadah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang dulu di bulan Ramadan sebulan penuh kita digembleng. Narasumber kita Al-Mukarram Dr. Haji Ahmad Johor MSI. Dan pemirsa, karena pagi hari ini adalah hari yang spesial karena kami menghadirkan para penyuluh teladan tingkat nasional dari seluruh wilayah di tanah air dari 33 provinsi, kami ingin mengajak mereka untuk berdialog bersama narasumber kita. Dan kami persilakan, Bapak Ibu silakan. Nama saya O.O.D. Mutsakal Sino, penyuluh agama Islam Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya Kabupaten Muna. Ya. Dalam bulan Ramadan, ya, kaum muslimin itu banyak yang mengeluarkan infak dan sedekah, malah banyak yang bagi-bagi amplop. Tetapi setelah pasca Ramadan, hal ini noleh pun tidak. Bagaimana menanggapi hal-hal yang demikian? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ini adalah suatu studi kasus yang apa yang mesti harus kita angkat karena ya, marak terjadi di masyarakat baik di kota maupun di daerah. Kelompok, ada banyak kelompok-kelompok agama yang mengatasnamakan sunnah rasul, sehingga ada suatu kejadian mengadakan poligami karena juga mengatasnamakan rasul. Padahal kalau kita melihat atau membaca sejarah Rasulullah, poligami Rasulullah itu punya ketentuan-ketentuan tersendiri, ya, dibanding oleh masyarakat yang terjadi pada sekarang ini. Baik. Ya, kalau kita sekarang, ya kalau bukan duluan selingkuh, Pak, ya, atau mungkin mencari yang lebih mudah. Ya. Ini banyak terjadi, Pak, dan saya mohon mungkin supaya ya, baik, masyarakat awam tidak dijadikan sebagai istiqomah. Baik, terima kasih Ustazah Wawdi Muzakkar dari Sulawesi Tenggara. Subhanallah, dua pertanyaan. Dan selanjutnya kami persilakan, silakan. Ya. Terima kasih. Nama saya Pak Ahmad Yani. Ya. Dari NTT. NTT, ya, ya. Lanjut. Mengenai istiqomah dalam hal takwa dan puasa, sering orang katakan takwa, tetapi sebatas ngomongan saja. Sedangkan puasa, dia kira bahwa puasa itu cuma dalam bulan puasa saja. Kalau bulan lain itu dia tidak berpuasa, seenaknya saja. Sehingga sering orang katakan bahwa manusia ini orang keras, tapi cuma sebatas ngomong bahwa keras, tapi dia ngomong keras tapi hatinya baik. Ada orang yang pendiam, tetapi dia lebih jahat daripada orang yang keras. Sehingga dia itu manusia takut dan ya, dan khawatir ya, tentang keganasan-keganasan manusia ya, mungkin kesombongan manusia membutakan mata dan menulikan telinga, tidak mau menerima kebenaran dan ya, keadilan yang ada. Baik. Dan selalu diliti oleh sifat-sifat munafik ya, pembohong, pendusta dan pengkhianat dan kawannya. Sudah bisa ditangkap ya, sekira ya, ya. Subhanallah ya. Selanjutnya yang ketujuh setelah Bapak Ahmad Yadi. Nama saya Dr. Andus Haji Rom Silharahap dari Medan, Sumatera Utara. Ini Pak Direktur, barangkali kalau kita ke belakang sedikit melihat masyarakat Madani di kota Madinah. Iya. Saya melihat bahwa terbangunnya masyarakat Madani itu karena Rasulullah berhasil membangun sahabat-sahabat yang istiqomah. Oleh karenanya saya kira di era reformasi modern saat ini, kita perlu membuat satu gerakan. Bagaimana mencontoh gerakan yang dibuat oleh Rasulullah membangun masyarakat Madani yang istiqomah sehingga bangsa kita ke depan semakin baik. Ya. Untuk itu saya kira Pak Direktur, mungkin Bapak sudah banyak pengalaman di daerah atau mungkin di instansi. Tapi barangkali kalau kita ingin bangun masyarakat madani, mungkin tidak terlepas daripada masyarakat yang istiqamah terhadap ajaran Islam, terhadap hukum dan terhadap yang lain. Lalu kami mohon kepada Pak Ketua berikan penjelasan langkah-langkah apa secara konsekuen agar kita bisa membangun masyarakat istiqamah menuju masyarakat madani di Republik Indonesia tercinta ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya terakhir silakan di sebelah kanan. Nama Jajang Sukandar, utusan dari Jawa Barat. Jajang Sukandar. Menarik tema yang kita bicarakan pada pertemuan ini tentang istiqomah. Sebuah istilah yang sudah populer, mudah dikata tapi sulit dalam implementasi. Iya. Kemudian sebagaimana kita pahami bersama bahwa istiqomah itu kaitannya erat sekali dengan keimanan seseorang. Kemudian keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul, seperti tadi disampaikan, yajid wa yankus, senantiasa bertambah dan berkurang. Berpijak daripada iman manusia itu senantiasa berkurang atau bertambah, bagaimana kaitannya dengan istiqomah? Ya. Kemudian langkah apa saja yang mesti kita lakukan ketika iman kita lagi berkurang agar kita kembali kepada istiqomah? Terima kasih. Terima kasih kembali. Subhanallah. Ada beberapa pertanyaan yang menarik dan perlu, dan saya kira langsung saja mempersingkat waktu. Pada Ustaz, mulai dari pertanyaan Ustazah Waudi Muzakkar ya, dari Sultra. Infak pada waktu bulan puasa rajin, rajin. Karena memang ada dirangsang di sana, pahalanya berlipat-lipat ya. Tapi sudah puasa selesai, merege hese. Kata lalu suka bumi, harare se merege hese. Karena selalu bilang sakuru sakukurata. Jadi kembali bakhil lagi, gitu ya. Kenapa begitu? Ya ini ya yang tugas kita untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa infak sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Hitungan saja yang kurang, tapi pada hakikatnya berkah harta yang kita bersihkan dengan infak akan berlipat ganda dibandingkan dengan uang yang tidak dibersihkan dengan infak. Bahkan lebih dari itu, bahkan mungkin nanti bisa ditambah kalau kita punya usaha, kita sering infak. Insyaallah. Kan ada dalam Qur'annya, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ. Orang yang meninfakkan hartanya di jalan Allah, كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ, seperti orang menanam sebuah benih, tumbuh 7 dahan, dari masing-masing dahan keluar benih 100 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Ayat ini kita hafal. Cuma pada saat ada orang benar-benar kesusahan, dalam tanda petik ya, benar-benar kesusahan, karena sekarang ini banyak orang yang pura-pura susah padahal tidak susah. Ada orang minta sumbangan kau pakai handphone. Pak, saya kehabisan ongkos, pakai handphone, SMS, pakai proposal lagi. Jadi kan orang itu meragukan, benar enggak orang itu susah? Ya kan gitu kan? Bukan karena kita meregehese, bukan. Ya. Kalau ada orang benar-benar susah, kita punya, kenapa kita tidak bantu? Fisabilillah. Ya. Kama salih habati. Nah, itu kan. Kemudian as-shadaqatu tadfa'ul bala. Ini tugas kita menanamkan kesadaran kepada masyarakat, kepada umat, bahwa yang namanya sedekah itu tidak mengurangi harta kita, bahkan melipatkan harta yang kita miliki. Kemudian masalah poligami tadi ya. Poligami jawabannya banyak lah itu. Silakan dikiai masing-masing. Prinsipnya memang sudah disebut, in khitum Allah ta'adilu bahwa kalau gak mungkin bisa adil ya satu aja toh. Cuma kadang-kadang orang suka berkelakar, Pak. Kita ini kayak orang bingung. ke situ lagi. Nah, begitu aja. Sayur asam lagi, sayur asam lagi. Masalahnya itu Pak Inkhiftum Allah Ta'adilu. Kalau ente bisa adil enggak? Kalau enggak bisa adil. Nah, untuk bisa adil ini panjang bahasanya tentu, ya enggak? Untuk bisa adil ini panjang bahasanya. Harus nyoba dulu baru tahu. Nah, ini persoalannya lah ini. Gimana kita tahu kita bisa adil atau enggak kalau belum nyoba? Iya. Kadang-kadang suka menjengkelkan, Pak. Itu. Bagaimana itu? Ada orang yang, mohon maaf kita tidak membeda-bedakan. Iya. Orang yang secara ekonomi susah aja istrinya 2-3. Direktur aja masih 1. Nah, ini kan persoalan. Antum minal khawaifi. Jadi ada 2 kiai ketemu. Yeah. Kiai sepuh. Kiai berapa putra? 6. 6 alhamdulillah sudah besar-besar, sudah ada yang bisa jadi bisa ngajar lah. Sudah gantiin saya. Antum berapa? Saya 5. Oh, masyaallah kalau gitu saya lebih banyak. Iya. Istri berapa? 1. Nah, kata kiai satu, antum 1 juga. Fa idzan nahnu minal khaifin. Kalau gitu kita termasuk kelompok orang-orang penakut. Ya, sama Pak Idris itu Allah ta'dilu. Faidatan. Ya takut kita tidak bisa berbuat adil kan. Betul, ya. Karena tidak gampang adil itu. Itu tadi kalau poligami nanti tanya sama guru yang di sana ya, terlalu panjang itu, Bu. Ibu tidak setuju dengan poligami? Iya. Nah, oke. Okay. Bagaimana takwa kok hanya lisan saja, tapi praktiknya hatinya gimana? Ah, ini persoalan, Pak. Sebetulnya takwa itu, yang namanya takwa itu qalban wa lisanan sirran wa alaniyah lailan wa naharan fi kulli waqtin wa hin. Takwa itu semua, tidak hanya di lisannya saja. Takwa. Ini diartikan takut sama yang tua, jadi takwa. Jadi qalban wa lisanan bukan sekedar penampilan fisik yang takwa, tapi hati juga tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah ada mahabbah, cinta kepada Allah. Orang kalau secinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah tidak mengharapkan imbalan. Yang diharapkan adalah cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mutasawwifin dalam doanya, Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'dini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maqsudi, wahai Tuhanku, hanya Engkau yang aku maksud. Ridhoka matlubi, dan hanya ridhomu yang aku cari. A'dini ya Allah, berikan kepada kami mahabbataka wa ma'rifat, mahabbah cinta kepadamu dan ma'rifat kepadamu. Puncak ibadah kita adalah pada saat itu mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang hening kita menghadap Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, banyak dosa yang sudah kami lakukan. Bagaimana ini? Saking bingungnya, saking banyaknya dosa, doanya hanya bagaimana ini? Bagaimana ini dong? Hanya itu yang bisa, saking banyaknya. Sama ada orang yang rindu, rindu dendam dengan kekasih, begitu ketemu, wah, tidak ada yang bisa dilakukan, hanya nangis saja. Kalau Anda sudah bisa nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita latih untuk itu. Kemudian para jemaah Rahab, Rasul berhasil karena para sahabat oke, okay, betul. Oleh karena kita juga kalau mencari kawan harus yang baik, Pak. Jangan kawan kita yang sukanya ke tempat-tempat yang tidak beres. Khawatirlah kita sudah terbawa. Betul kan? Jadi kita harus cari kawan itu yang baik lah. Kata baginda Rasul itu, idza ra'a hadakum falyanzur may yukhalil. Kalau kamu melihat seseorang, siapa yang jadi temannya, dilihat dulu. Falyanzur may yukhalil. Siapa yang menjadi temannya, teman dekatnya siapa? Kalau teman dekatnya tukang gini semua, wah, jangan-jangan Pak Ramzil juga hobi lah itu. Saya ya, punya tetangga itu kelompok tukang main judi. Dia sadar ini ayah dari kawan saya, kawan anak saya. Kenapa sadar? Karena apa? Teman-teman main judinya itu pada stroke saat. Jadi ada yang sedang begini, kemudian stroke, ada yang meninggal. Akhirnya dia belum kebagian stroke. Sebelum dia kena stroke, dia sadar duluan. Lalu dia sholat. Subhanallah. Insyaallah mudah-mudahan dia, mudah-mudahan terus dia menjadi orang baik. Oke. Okay? Ya. Kita doakan terus dia jadi orang baik. Ya. Jadi almar'u 'ala dini khalilihi, seseorang itu akan tergantung dengan agama saudara-saudaranya, kawan-kawannya yang dekat. Fal yanzur ahadakum may khalil. Lihat seseorang itu siapa yang menjadi pemimpin. Bahkan kalau kita mau ngontrak rumah, dulu waktu saya jadi kontraktor, ya mengontrak rumah itu aljar kobladar, tetangga dulu kita lihat sebelum kita ngambil rumah. Kalau kanan kiri kita malam jeng jam 12 malam, waduh kita tidak bisa tidur, bagaimana kita bisa sholat malam kalau kita Ya. Itu tadi apa ya? Jadi memang membentuk sahabat-sahabat dalam rangka berjuang dan perjuangan itu penting, memilih sahabat itu. Nah, langkah apa untuk istiqomah, yaitu beri penjelasan tentang keterkaitan dengan iman istiqomah. Ya, kemudian keterkaitan dengan iman. Betul, Pak Jajang ya. Betul. Istiqomah itu kaitannya dengan iman. Jadi persoalannya bagaimana memiliki iman kita. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman bisa naik dan bisa turun. Anda tahu iman itu adanya di mana? Adanya dalam hati. Al-iman fil qalbi. Diucapkan dengan lisan, ikrar bil lisan, wa tasdiqan bil qalbi, wal 'amalu bil arkan. Jadi kendali semuanya adalah hati. Oleh karena itu kalau kita ingin menjadi orang yang beriman secara baik, secara teoritis, bisa dipahami secara logika adalah bagaimana kita bisa memanage hati kita. Kalau hati kita dimanage dengan baik, karena iman bisa naik turun, maka insya Allah kita akan bisa meningkatkan iman. Kenapa? Rasul bersabda kepada sahabat-sahabatnya, ashabi, wahai sahabatku, jadidu imanakum, tingkatkan iman kalian. Kalau sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasul, bagaimana cara meningkatkan iman kami? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum bikathrati qauli la ilaha illallah. Tingkatkan iman kalian dengan banyak-banyak membaca la ilaha illallah. Dengan pegang tasbih illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berdialog dengan kekasih yang tercinta, insyaallah iman kita semakin meningkat. Iya. Hari sebelum berbahagia, hati ini juga kalau dibersihkan, insyaallah bisa meningkat menampung iman kita. Dan kata baginda Rasul, inna likulli syai'in suqalah wa suqalatul qulub dzikrullah. Segala sesuatu itu adalah pembersihnya, dan membersihkan hati adalah dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau habis sholat itu jangan assalamualaikum Allahumma lantas jalan wa minka jalan wa ilaika ya'udu jalan. Habis sholat lari aja. Mending kalau sholatnya benar, sholat model saya. Anda walaupun sudah jadi penyuluh teladan, yakin saya bahwa Anda tidak belum bisa seperti saya juga sholat khusyuk dari awal sampai akhir, Pak. Allahu Akbar. Tidak gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiket dapat enggak hari ini? Maliki yaumiddin. Mudah-mudahan panitia nambahin ongkosnya lebih banyak. Hadiahnya keluar apa enggak? Nah, hadiahnya bagaimana? Ah, ini mendingan tadi. Tadi kan diumumkan enggak jelas tuh. Iya. Berapa itu hadiahnya yang ini nih? Mungkin ada yang kurang dengar. Tadi 35 juta atau 30 juta ya? Ah. Lagi sholat, Syekh. Oleh karena itu, karena sholat kita kualitasnya masih kayak gitu, buah habis sholat itu minta ampun kepada Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Jabatan si oke, direktur penerangan agama Islam, istri masih satu, masya Allah, tapi sholat gua masih kayak gini, umur sudah 56 tahun, tapi masya Allah, sholat saya masih kayak gini. 56 tahun pengakuan saya di hadapan Allah, karena saya tidak mungkin bisa bohong, Pak, walaupun Anda menyangka saya masih baru 45 tahun. Ya, gitu ya. Jadi begitu, Sohib. Ya. Nah, jadi untuk istiqomah bisa meningkatkan iman kita, memanage hati kita. Hati ini penting. Sebab apa? Semua perilaku kita digantikan oleh hati. Ya kan? Ala inna fil jasadi mudghah in sarat fasuhal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa ilaqab. Baik dan buruk perilaku manusia sangat tergantung baik dan buruknya hati manusia. Kalau hatinya baik, insya Allah perilakunya cukup baik, pancaran wajahnya juga menarik. Saya kan termasuk menarik toh. Ya. Insya Allah hati saya baik. Ya. Kalimat penutup satu menit. Kalimat penutup. Oleh karena hadiskan berbahagia, mari kita berjuang di hadapan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekaligus juga jangan lupa memanage diri. Jangan kita larut berjuang sementara diri kita sendiri tidak dimanage. Karena kita hanya akan efektif kalau diri kita juga oke. Iya. Untuk mengokekan diri kita, tambah iman kita, istiqomah di jalan Allah, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir masih bisa satu menit? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man saghalahu dzikri an mas'alati, a'taituhu afdhala ma 'atas sa'ilin." Barang siapa dia sibuk zikir kepadaku, bekerja untukku, berjuang di jalanku tanpa lebih sedikit memintanya daripada ingatnya, ya. Al-Taitu Abdul Ma'atul Salin, akan aku berikan sesuatu yang lebih hebat ketimbang yang aku berikan kepada orang yang minta tapi tidak pernah ingat kepada Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan kita, pemirsa. Kita beristiqomah di dalam ibadah dan muamalah. Kalau seandainya kita mengamalkan 7 sunnah Rasul, senantiasa zikir, istighfar setiap saat, senantiasa dawamul wudu, senantiasa membaca dan memahami Al-Quran, sedekah setiap hari, sholat tahajud setiap malam, sholat subuh berjamaah di masjid, dan sholat duha, itu dilakukan secara terus-menerus, maka insya Allah itu kita telah menunjukkan istiqomah dalam ibadah dan membawa kepada keselamatan, kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita yang diselamatkan dan dibahagiakan, bahagia dan selamat di dunia, selamat di alam kubur, dan selamat di alam akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu kembali di waktu yang akan datang. Terima kasih kepada Ustadz Al-Mukarram, Dr. Andes Haji Ahmad Johri MSI. Pemirsa, beliau wajar kalau beliau bisa menjelaskan secara gamblang dan menarik, karena beliau selain sebagai mubalig, beliau adalah pejabat di Departemen Agama sebagai Direktur Penais Penerangan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Terima kasih kepada para penyuluh teladan dari seluruh wilayah di 33 provinsi, dan juga terima kasih kepada pemirsa. Akhirnya saya Sunandar Ibnu Nur mewakili kerabat kerja mohon diri dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak lagu Dengan Nafasmu oleh Aaron Surbakti yang awalnya dipopulerkan oleh grup Gen Ungu. Mari kita simak. Wassalamualaikum. Nongir aja kalau ditanya gitu, Bambang ya. Iya, padahal Bambang